Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala utwana ila al-zalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin lil yaumiddin. Baik, kita lanjutkan. Masih kita pada kaedah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Dan kita pada kaedah yang terakhir, yaitu kaedah di dalam memahami nas-nas, dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah yang terkait tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, yaitu kaidah tentang bahasanya zahir satu nusus Al-Quran maupun Sunnah ini adalah ma yatabaddar minha ila dihni minal ma'ani, yaitu makna yang terbesit, makna yang muncul di dalam benak seorang tatkala membaca, mendengar nas-nas, dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah terkait tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Dan makna yang terbetik, makna yang terlintas dalam benak dari suatu nusus ini berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Terkadang satu kata yang sama, satu kalimat yang sama, tatkala ada pada satu konteks dia memiliki makna, dan pada konteks yang lain memiliki makna yang lain. Sebagaimana telah kita lewati lafadz al-qaryah, dalam satu konteks qaryah bimana al-qaum, bimana penduduk suatu kampung, suatu desa. Dan bisa al-qaryah bimana desa itu sendiri. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa minasani, beliau menjelaskan tentang wa ma yudhaf ilaihil kalam. Satu kalam tatkala diidhafahkan kepada sesuatu memiliki makna. Dan tatkala diidhafahkan kepada yang lainnya menunjukkan juga apa? Sesuai dengan apa yang diidhafahkan kepadanya. Maka beliau katakan di sini wa minasani qauluhu ta'ala anil malaikah dhaif Ibrahim. Tayyib, ini telah kita lewati ini yang kemarin tentang lafaz qaryah. Kemudian beliau rahmatullahi ta'ala mengatakan wa taqulu sona'tu hadha biyadayya fala takunul yaddu kal yaddi. Fi qawli ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala di sini menyebutkan, menjelaskan tentang kaidah yang beliau sebutkan, wa ma yudhaf ilaihil kalam. Maka beliau mengatakan wataqulu sona'tu hadza biyadayya. Engkau mengatakan aku membuat ini dengan tanganku. Seorang membuat suatu karya, membuat sesuatu kemudian mengatakan aku membuat ini dengan tanganku. Fa Fala takunul yaddu kal yaddi. Fi qawlihi ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Maka tangan tidak sebagaimana tangan. Tangan seorang yang mengatakan aku buat ini dengan tanganku. Dengan lafaz tangan yang ada pada firman Allah Subhanahu wa taala lima khalaqtu biyadayya. Tentang penciptaan Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan tangannya. Maka tidak sama antara tangan seorang yang mengatakan tadi aku buat ini dengan tanganku dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Adam alaihissalam. Karena tangan yang pertama diidhafakan kepada makhluk. Sementara yang kedua tentang penciptaan Adam alaihissalam, tangan di situ disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sama. Li'anna al-yada fil misal udifat ilal makhluk. Fatakunu munasabatan lah. Dikarenakan tangan pada contoh, pada ucapan seorang mengatakan, sona'tu hada biyadayya udifat ilal makhluk. Tangan di sini disandarkan kepada makhluk. Fatakunu munasabatan lah. Maka tangan tadi apa? Sesuai dengan kondisinya makhluk. Misal seorang yang namanya Muhammad mengatakan aku membuat roti ini dengan tanganku. Tangan di sini disandarkan kepada apa? Muhammad. Yang mana Muhammad tadi apa? Makhluk. Sehingga tangan di sini sesuai dengan kondisinya apa? Makhluk. Wa fil ayati udifat ilal khaliq. Fatakunu la'ikatan bih. Sementara pada ayat lima khalaqtu biyadayya. Allah SWT menyebutkan tentang penciptaan Adam AS dengan tangannya. Maka tangan di sini sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tangannya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai tangannya makhluk. Dan sebagaimana kaidah yang telah kita lewati tentang bagaimana hakikat tangan Allah Subhanahu wa taala kita tidak mengetahui. Sehingga berbeda, meskipun sama dari sisi lafadznya, tatkala diidhofahkan kepada makhluk, maka sesuai dengan kondisi makhluk. Tatkala diidhofahkan, disandarkan kepada Allah SWT, sesuai dengan keagungan Allah SWT. Jangan jauh-jauh, makhluk sama makhluk. Sebagaimana yang telah kita lewati. Tangannya manusia dengan tangannya gajah, berbeda. Kakinya manusia dengan kakinya semut berbeda. Sama-sama kaki. Sama-sama makhluk. Bersama dengan itu berbeda. Maka bagaimana antara al-makhluk dengan al-khaliq? Tentunya lebih zahir, lebih ajla. Perbedaan antara keduanya. Oleh dari itu beliau katakan, Fala ahadun salimul fitrah. Sarihul akli. Ya'taqidu anna yadal khaliq kayadil makhluk aw bil aksi. Maka tidak seorang pun yang fitrahnya masih selamat. Fitrahnya salim. Selamat, belum terpalingkan dengan syubhat-syubhat dan syahwat-syahwat. Masih pada fitrahnya. Dan demikian pula sarihul akal. Akal yang belum terkotori dengan ilmu-ilmu filsafat. Akal yang sehat. Mana tidak ada seorang pun yang dia fitrahnya selamat. akalnya sehat, dia tidak akan meyakini bahasanya tangannya Allah SWT sebagaimana tangannya makhluk. Atau sebaliknya, tangannya makhluk sebagaimana tangannya Allah SWT. Tidak ada yang memahami demikian. Ini tentang permasalahan al-idhafah. Demikian pula yang lainnya. Ilmunya Allah SWT dengan ilmunya makhluk berbeda. Dan sifat-sifat yang lainnya. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan, menjelaskan tentang watarkibul kalam yufidu ma'nan ala wajhin wa ma'nan akhar ala wajhin. Menjelaskan tentang kaidah di atas, bahasanya susunan suatu kalimat dari salah satu memberikan makna dan pada susunan yang lain memberikan makna yang lain. Wa taqulu ma indaka illa zaid. Wa ma zaidun illa indak. Fatufidu al-jumlatu thaniyah makna ghayra makna tufiduhul ula. Ma'atihadil kalimat. Lakin akhtalafat tarkib fataghayyar al-ma'na bih. Beliau katakan, engkau katakan, ma indaka illa zaid. Ma, di sini ada, ma, indak, ila, dan zaid. Ada empat kalimat, empat kata-kata. Ma, indak, ila, zaid. Ma indaka ila zaid. Tidak ada di sisimu kecuali si Zaid. Apa makna yang terbetik? Bahasanya yang ada pada pada dirimu, yang ada di dekatmu hanya si Zaid. Tidak ada orang lain. Ma indaka illa Zaid. Berarti yang ada di dekatmu hanya si Zaid. Kemudian susunan yang kedua, wa ma zaidun illa indak. Dan tidaklah si Zaid melainkan ada di sisimu. Wa ma zaidun illa indak. Tidaklah si Zaid melainkan apa? Selalu ada di sisimu. Apa bedanya? Wa ma zaidun illa indak. Ini pengkhususan si Zaid, hanya Zaid sendiri yang ada di sisimu. Sementara pada jumlah yang kedua, wa ma zaidun illa indak. Tidaklah si Zaid melainkan ada di sisimu, tidak menafikan di sana ada orang lain selain si Zaid. Kata-katanya sama persis. Hanya susunannya yang dirubah, maknanya menjadi berbeda. Maka beliau katakan, fatufidul jumlatu thaniyah makna ghayra ma tufidul ula. Maka memberikan faedah kalimat yang pertama, jumlah yang kedua, makna yang berbeda dengan makna jumlah yang pertama. Kalimat yang pertama, wa ma zaidun illa indak, ini pengkhususan si Zaid yang ada di sisimu. Sementara pada jumlah yang kedua, menunjukkan bahasanya si Zaid senantiasa ada di sisimu, tapi tidak menafikan di sana ada yang lainnya. Ma'atihadil kalimat, bersamaan sama kata-katanya. Ma zaidun indak illa. Hanya empat kata ini. Lakin akhtalafat tarkib fataghayyar makna bih. Nah, tapi tatkala berbeda susunannya memberikan makna yang berbeda. Qala idza taqarrara hadza fa dhahirun nususis sifat ma yatabaddaru minha illa dhihni minal ma'ani. Maka apabila ini telah tertetapkan, hal ini telah dipahami, bahasanya suatu makna yang terlintas di dalam benak dari suatu ungkapan ini berbeda-beda sesuai dengan konteksnya, berbeda-beda sesuai dengan idhofahnya, dan demikian pula berbeda-beda pada susunan kalimatnya. Fadhahiru nususi sifat, maka dhahir dari nas-nas sifat, dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ma yatabaddaru minha ila dhihni minal ma'ani, adalah makna yang terlintas, yang tersirat, yang muncul di benak dari suatu makna. Ini dhahir suatu nas. Sehingga tatkala ada nas menyebutkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala berlari, maka apa? Dhahirnya berlari. Tidak perlu ditakwilkan kepada makna yang lain. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala satu jengkal melainkan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dengan satu hasta. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan dirinya dengan berlari. Apa dohir makna berlari? Berlari. Sehingga kesimpulannya sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam memahami nususus sifat sebagaimana dohirnya. Nah, tapi dohir dari nususus sifat sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan idhofahnya, dan demikian pula sesuai dengan susunan kalimatnya. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan setelah menjelaskan tentang kaidah ini, beliau rahmat Allah mengatakan waqad inqasama an-nasu fihi ila salasati aqsam. Dan sungguh manusia terbagi di dalam memahami nususus sifat, di dalam memahami dalil-dalil Al-Qur'an maupun sunnah terkait tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ila salasati aqsam, menjadi tiga jenis, tiga golongan. Al-qismul awal, golongan yang pertama, jenis manusia yang pertama. Man ja'alu dhahira al-mutabadira minha ila minha makna haqqan. Yaliku billahi azza wa jal. Wa abqa dalalataha ala dhalik. Jenis yang pertama, man ja'alu dhahira al-mutabadira minha. Orang-orang yang menjadikan dhahir al-mutabadir, yang melintasi benaknya dari nas-nas sifat makna haqqan, makna yang hak. Yaliku billahi azza wa jal, sesuai dengan keagungan Allah SWT. Wa abqa dalalataha ala dhalik, dan membiarkan memahami penunjukan nas-nas tadi sebagaimana zahirnya. Sehingga jenis manusia yang pertama adalah memahami nususus sifat sebagaimana zahirnya. Siapa mereka? Wa ha'ulaihumus salaf. Mereka itulah para salaf. Alladzina ijtama'u 'ala ma kana 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yang mana mereka para salaf alladzina ijtama'u, yang mereka menyamai ala ma kana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ada padanya. Walladzina la yasuku laqabu ahli sunnah wal jama'il 'alaihim, yang tidak benar gelar sebutan ahlu sunnah wal jamaah kecuali kepada mereka yang memahami nusus sifat sebagaimana zahirnya, sebagaimana yang telah dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa qad ajma'u 'ala dzalik, dan mereka para salaf telah bersepakat tentang hal ini. Bahasanya di dalam memahami nusus sifat sebagaimana zahirnya. Kama naqala Ibnu Abdul Barr, sebagaimana telah dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr. Faqala ahlu sunnati mujmi'una 'ala al-iqrar bis sifatil waridah kulliha fil Qur'an wa sunnah wal iman biha wa hamliha 'ala al-haqiqah la 'ala al-majaz illa annahum la yukayyifuna shay'an min dhalik wa la yajiduna fihi sifatan mahsurah. Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah menukilkan al-ijma' dari mereka para salaf yang menunjukkan bahasanya di dalam memahami nusus sifat sebagaimana zahirnya. Beliau rahimah ta'ala mengatakan dalam kitabnya At-Tamhid, ahlu sunnah mujmi'un, ahlu sunnah bersepakat, berijma' alal ikrari bisifatil waridah, atas penetapan sifat-sifat yang telah datang seluruhnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga seluruh sifat-sifat yang telah datang di dalam Al-Quran dan Sunnah ditetapkan oleh mereka ahlu sunnah. Wal iman biha, dan mengimaninya. Wa hamliha alal haqiqah, dan membawanya, memahaminya sebagaimana hakikinya. Allah SWT berlari sebagaimana hakikinya berlari. Allah SWT memiliki tangan sebagaimana hakikat tangannya. Dan demikian pula sifat-sifat yang lain. La alal majaz, tidak membawanya sebagai majaz. Tidak sebagaimana mereka-mereka yang terkadang menetapkan suatu sifat akan tapi mimbabil majaz. Yang kemudian majaz, menurut mereka yang menetapkan adanya majaz adalah ma yajuzu nafyuh. Tatkala dia katakan Allah SWT memiliki tangan, boleh untuk dikatakan Allah SWT tidak memiliki tangan. Sehingga ahlu sunnati wal jamaah menetapkan sifat Allah SWT sebagaimana hakikinya, sebagaimana nyatanya, tidak sekedar majas, tidak sekedar pinjaman kata, ataupun sebutan, ataupun istilah. Illa annahum la yukayyifuna syai'an min dhalik, melainkan bahasanya mereka ahlu sunnati wal jamaah tidak membagaimanakan sedikit pun dari sifat-sifat Allah SWT. Wala yahduna fihi sifatan mahsurah, dan ahlu sunnati wal jamaah wala yahduna wala yajiduna fihi sifatan mahsurah, maknanya ahlu sunnati wal jamaah tidak membatasi sifat Allah SWT. Karena sebagaimana telah kita lewati, bahasanya sifat-sifat Allah SWT kulluha ulya, sempurna dari segala sisinya. Demikian pula tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Balighun al-husna, balighatun fil husni ghayatuh, yang tidak ada batasannya. Sehingga al-sunnati wal jamaah tidak memberikan batasan tentang kesempurnaan dan ketinggian nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana mereka ahlul bidah yang mereka memberikan batasan-batasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya At-Tamhid tentang ijma'nya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahasanya di dalam memahami nususus sifat ala zahiriha. Sebagaimana kaidah yang kedua yang telah kita lewati, ijra'uha ala zahiriha. Memahami nusus sifat sebagaimana zahirnya. Wa qala al-qadhi Abu Ya'la fi kitab Ibtali Ta'wil. Dan berkata al-qadhi Abu Ya'la dalam kitabnya Ibtali Ta'wil, la yajuzu raddu hadhil akhbar wa la tashagulu bi ta'wiliha wal wajibu hamlaha ala zahiriha wa annaha sifatullahi la tushbihu sifata sa'iril mausufin biha minal khalq wa la yutaqad tashbih fiha lakin alama ruya anil imami Ahmad wa sa'iril a'immah. Kemudian Al-Malik R.A. juga membawakan kalamnya Al-Qadhi Abu Ya'la, zahirnya adalah Al-Hambali, dalam kitabnya Ibtali Ta'wil. Beliau mengatakan, la yajuzu raddu hadhil akhbar, tidak diperbolehkan menolak khobar-khobar ini, yaitu tentang nususus sifat. Tidak boleh untuk menolaknya. Tidak boleh untuk menafikan sifat-sifat Allah SWT yang telah Allah SWT tetapkan, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tashagulu bita'wiliha, dan tidak boleh menyibukkan diri untuk mentakwilnya, untuk memalingkan kepada makna yang terkeluar dari makna zahirnya. Wal wajibu hamluha ala zahiriha, yang wajib untuk memahaminya sebagaimana zahirnya. Kalau tadi yang dinukilkan oleh Ibn Abdul Barr al-Maliki, sini yang dinukilkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la al-Hambali, sama. Di dalam memahami nususus sifat sebagaimana zahirnya. Sebagaimana beliau katakan, wal wajib hamluha ala zahiriha, yang wajib untuk memahaminya sebagaimana zahirnya. Wa annaha sifatullahi ta'ala, dan bahasan sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat Allah SWT. La tusbihu sifata sa'iril mausufin biha, tidak menyerupai sifat-sifat as-sa'irina mausufina biha, orang-orang dari kalangan makhluk yang tersifati dengan sifat tersebut. Dari kalangan makhluk, Allah SWT memiliki ilmu, makhluk memiliki ilmu. Tidak sama antara ilmunya Allah SWT dengan ilmunya makhluk. Demikian pula sifat yang lain. Wala yu'taqad tashbih fiha, dan tidak boleh diyakini tashbih, bahasanya sifat Allah SWT serupa dengan sifatnya makhluk. Lakin alama ruya'an imami Ahmad. Nah, tapi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para a'immah. Yaitu untuk menetapkan apa yang telah datang dalam Al-Quran dan Sunnah, wala yutajawuzu fiha. Naqala dhalika an Ibn Abdul Bar wal Qadi wa Syaikhul Islam Ibn Taimiyah fil Fatawa al-Hamawiyah. Dinukilkan hal tersebut dari Ibn Abdul Bar dan demikian pula Al-Qadi dan demikian pula Syaikhul Islam taala di dalam Fatawa al-Hamawiyah. Ini beberapa nukilan al-ijma' tentang madhabnya Ahlu Sunnati wal Jamaah di dalam memahami nususus sifat, yaitu sebagaimana zahirnya. Ibn Abdul Rahman Ta'ala mengatakan, وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحِ وَطَرِكُ الْقَوِيمِ الْحَكِيمِ وَذَلِكَ لِوَجْهَيْنِ. Dan ini adalah madhab yang sahih, yang benar. Dan jalan yang lurus, yang bijak. وَذَلِكَ لِوَجْهَيْنِ. Yang demikian itu dari dua sisi. Yang menunjukkan, memahami nususus sifat sebagaimana zahirnya, ini madhabnya mereka para salaf, ini adalah madhab yang benar. Sebagaimana akan beliau sebutkan dari dua sisi. Awalan annahu tadbikun tamun lima dalla alil kitab wa sunnah min wujubil akhdi bima ja'a fihima min asma'illahi wa sifatih. Kama yu'lam dhalika man tadabba'ahu bi ilmin wa insafin. Sisi yang pertama, bahasanya memahami nusus sifat sebagaimana zahirnya, ini adalah tadbikun tam, penerapan pengaplikasian yang sempurna terhadap dalil-dalil yang telah ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah, berupa wajibnya untuk mengambil apa yang telah datang di dalam Al-Quran dan Sunnah berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Sebagaimana hal ini diketahui bagi orang-orang yang tatabbahu bi ilmin wa insaf, yang meneliti dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang hal ini. Ini sisi yang pertama. Mengapa madhab Ahlu Sunnati wal Jamaah di dalam memahami nususus sifat sebagaimana zahirnya adalah madhab yang benar? Karena ini adalah merupakan penerapan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada pun sisi yang kedua, insyaAllah ta'ala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam.